Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwani fiddin azzakumullah, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bagaimana seorang talibul ilim mempelajari atau meraih ilmu, karena sifat daripada ilmu itu ialah sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allumi, hanyalah ilmu itu bisa dipelajari dengan belajar. Telah kita bahas bahwa ilmu itu dipahami dengan pertama kali dihafal, dan agar hafalannya itu bagus, maka hafalan itu dimulai dengan bertahap. Setelah menghafal Al-Quran, menghafal pula kitab-kitab mukhtasar, ringkasan-ringkasan, kemudian di samping menghafal matennya, redaksinya dari ilmu itu, juga memahami kitab-kitab ringkasan itu, mukhtasar itu, dengan mempelajarinya dalam bimbingan guru yang menguasai bidang itu. Dan tuntunannya agar menjaga tahapan ilmu, maka talibul ilim jangan menyibukkan diri dengan mutawalat, buku-buku yang di situ ada uraian panjang lebar. Sebelum betul-betul menguasai ringkasan-ringkasan, dan juga talibul ilm jangan berpindah-pindah dari satu kitab ke kitab lain sebelum berhasil menguasai satu kitab, barulah kemudian berpindah kepada kitab berikutnya. Juga dituntunkan bahwa talibul ilm mencatat, mengambil fawaid, catatan-catatan ilmu ketika mempelajari kitab itu dari gurunya. Nah, semua ini membutuhkan semangat yang bulat, semangat yang kuat, dan membutuhkan kesungguh-sungguhan thullabul ilm dalam menumpahkan waktunya bagi ilmu dan tidak bercabang pikirannya kepada berbagai kesibukan-kesibukan lain. Kemudian diterangkan oleh Syekh Bakr Abu Zaid hafizahullah, wa kana min ra'yi Ibni al-Arabi al-Maliki, dan adalah termasuk daripada pendapat Abu Bakar Ibni al-Arabi al-Maliki, halaman 26 akhir. Alla yukhlita at-talibu fit ta'limi baina ilmain, jangan talibul ilm mencampurkan dua pelajaran, dua ilmu. Wa yuqaddima ta'lim al-arabiyyati wasy-syi'ri wal-hisabi, hendaknya didahului dengan pelajari ilmu-ilmu bahasa Arab dan syair serta ilmu-ilmu hisab, ilmu perhitungan. Tsumma yantaqilu minhu ilal Qur'ani, kemudian berpindah dari itu kepada ilmu-ilmu Al-Qur'an. Ini pendapat Ibn al-Arabi al-Maliki. Walakin ta'aqabahu Ibnu Khaldun, akan tetapi pendapat tersebut dikritik, diberi catatan tambahan oleh Ibnu Khaldun, bi annal awaida la tusa'idu ala hadha, bahwasannya al awaid, kebiasaan-kebiasaan itu tidak membantu orang untuk mempelajari ilmu dengan cara sendiri-sendiri seperti itu. Satu ilmu dulu, kemudian kalau sudah matang baru kepada ilmu berikutnya. Tidak memungkinkan yang demikian. Wa annal muqaddama, dan kata Ibnu Khaldun, yang sesungguhnya harus didahulukan bukan bahasa Arab atau ilmu hisab atau syair, tetapi huwa dirasatul Qur'anil Karimi wa hifdhuhu, yang harus didahulukan ialah mempelajari Al-Qur'anul Karim dan menghafalnya. Li'annal walada madama fil hijri, karena anak itu selama masih dalam buayan, yang qadu lil hukmi, dia akan terbimbing kepada hukum kebiasaan. Fa idza tajawazal bulugha sa'uba jabruhu, maka apabila anak itu telah tajawazal bulugha, melampaui usia baligh, akan sangat sulit jabruhu untuk menundukkan dia pada satu kebiasaan. Wa ammal khaltu fit ta'limi baina ilmaini fa aktsara, adapun mencampurkan pelajaran di antara dua ilmu atau lebih dari dua ilmu, fa hadza yakhtalifu bi ikhtilafil muta'allimina fil fahmi wan nashati, maka yang demikian ini berbeda-beda dengan kemampuan dan semangat dari al-muta'allimin, orang yang belajar. ada orang yang mampu dalam sehari semalam belajar 12 ilmu. Seperti Imam Nawawi, sehari semalam beliau belajar 12 ilmu. Mulai dari ilmu bahasa Arab, ilmu hadis, ilmu Al-Qur'an. Ya, sehari semalam hidupnya full kesibukan sampai dicatat oleh murid-muridnya 12 ilmu. Setiap satu ilmu dipelajari, di situ Imam Nawawi menghafal, memberi catatan-catatan dan mencari kejelasan-kejelasan setiap huruf yang ada dalam ilmu itu. Nah, ini orang yang mampu, diberi oleh Allah kemampuan dan semangat yang luar biasa. Sehingga umurnya Imam Nawawi itu meninggal dunia pada usia 45 tahun, tapi peninggalannya luar biasa banyaknya. Ya, karena terbiasa dari kecil untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan tidak suka membuang-buang waktu. Ada orang yang tidak mampu, otaknya tidak mampu untuk dibebani pelajaran yang banyak. Maka orang yang tidak mampu tentunya jangan membebani diri, memaksa untuk terlalu banyak mempelajari ilmu. Jadi berbeda-beda masing-masing pada masing-masing orang, kemampuan masing-masing orang di dalam hal mempelajari ilmu, mengisi waktunya sehari semalam itu. Wa kana min ahlil ilmi, dan dulu para ulama, man yudarrisul fiqhal hanbaliyah, ada dari mereka yang mengajarkan fiqh hanbali, fi zadil mustaqni lil mubtadiin. Zadil mustaqni, kitab fiqh hanbali yang ringkes, kalau dalam fiqh Syafi'i itu takrib Ibnu Syuja. Ya. Wal muqni' liman ba'dahum, dan setelah Zadil Mustaqni' itu mempelajari kitab Al Muqni' bagi mereka yang sudah mempelajari Zadul Mustaqni itu, kitab Al-Muqni' lil khilaf al-madhhabi. Di situ lebih banyak membahas perselisihan madhab. Thumma al-Mughni lil khilaf al-ali. Kemudian setelah itu kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Kitab Al-Mughni, kitab fiqh madhab Hanbali yang besar, yang di situ banyak membahas aqwal, pendapat-pendapat para fuqaha, para ahli fiqh. Jadi lebih besar lagi puncaknya, yaitu kitab Al-Mughni dalam madhab Hanbali. Kalau dalam madhab Syafi'i, setelah takrib Ibnu Syuja meningkat kepada kitab yang lebih besar dari itu, yaitu kitab Al-Wajiz fi madhhab Syafi'i karya Imam Al-Ghazali. Setelah itu memasuki kitab Syarah yang besar dalam hal ini, tiga kitab utama madhab Syafi'i yang besar, yaitu Syarhul Aziz, Syarhul Wajiz, Al-Aziz Syarhul Wajiz, yang terkenal dengan Asy-Syarhul Kabir karya Al-Imam Ar-Rifa'i. Kemudian Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karya Al-Imam An-Nawawi. Kemudian Al-Hawil Kabir karya Al-Imam Al-Mawardi. Tiga kitab ini adalah kitab induk madhab Syafi'i. Yang paling besar daripada ketiganya itu ialah Al-Hawil Kabir karya Al-Imam Al-Mawardi, karena Al-Hawi Al-Kabir Al-Imam Al-Mawardi di situ mensyarah kitab karya Al-Imam Al-Muzani, muridnya, murid senior Imam Syafi'i, yang di situ Al-Imam Al-Muzani menulis kitab kecil berjudul Al-Mukhtasar, yaitu ringkasan madhab Syafi'i, madhab gurunya. Nah, disyarah oleh Imam Al-Mawardi ini. Jadi talibul ilm juga perlu belajar kitab fiqh di samping kitab-kitab yang lainnya, dengan memperhatikan tahapan-tahapan yang ringkas dulu, seperti kitab Zadul Mustaqni'. Ini bagi pemula untuk madhab Hambali, ada di sini syarah dari para ulama, syarah yang paling mutawwal, yang paling panjang lebar, yaitu syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang berjudul Syarhul Mumti' li Zadil Mustaqni'. Ini paling besar. Ada pula syarah yang lebih ringkes, Syarhul Mukhtasar li Zadil Mustaqni' karya Asy-Syeikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Ini lebih ringkes. Masya Allah, tahapan-tahapan ini sampai kepada kitab Al-Mughni, sampai kepada kitab Syuruh-Syuruh Kabir seperti tadi, itu kalau dilalui dengan sabar oleh talibul ilm, maka maklumat, pemahaman tentang ilmu fiqh itu akan kokoh pada dirinya. Wala yasmahu litabaqatil ula an tajlisa fi darsit tsaniyah, dan tidak diizinkan untuk murid yang tingkatan pertama, tabaqatil ula, guna duduk di pelajaran tabaqah yang kedua, tingkatan kedua. Wahakadha dafa'an litashwish, peraturan ini ditentukan adalah dalam rangka untuk menolak adanya tashwish, kerancuan dalam memahami fiqh. Kemampuan otak kita ini terbatas, sehingga perlu adanya tahapan-tahapan. Wa'alam anna dzikral mukhtasarati, dan ketahuilah bahwa dengan disebutkannya kitab-kitab ringkasan mukhtasarat, fal mutawwalati allati yu'assasu 'alaihi at-talabu, maka kitab mutawwalat, kitab yang lebih panjang lebar yang dibangun atasnya dalam memahami ilmu oleh at-talib, at-talab, oleh orang yang dalam rangka mempelajari ilmu, wa talaqqi, dan mengambil ilmu, ladal masyayikh, dari para syekh, takhtalifu ghaliban min qutrin ila qutrin bikhtilafil madhahib, berbeda-beda ghaliban pada umumnya dari satu qutr, dari satu wilayah ila qutrin kepada wilayah yang lainnya, bikhtilafil madhahib, dengan berbeda-bedanya madhab. Seperti di Indonesia madhab Syafi'i yang dipelajari mukhtasarat madhab Syafi'i, yaitu Taqrib Ibni Syuja'. Ini mukhtasar yang paling ringkas dari madhab Syafi'i. Terus nanti meningkat kepada kitab yang lebih tinggi dalam madhab Syafi'i. Wa ma nasha'a 'alaihi ulama'u dzalikal qutri, dan juga berbeda dengan apa yang tumbuh padanya para ulama di wilayah tersebut, min itqani hadzal mukhtasari, dalam mempelajari dengan kuat kitab-kitab ringkasan tersebut, wattamarrusi fihi duna ghairihi, dan mempelajari dengan ahli, tamarrus, yaitu menguasai kitab-kitab itu dengan kuat dan tidak menguasai kitab yang lainnya. Para guru ilmu-ilmu fiqih ini dari satu wilayah ke wilayah lain di dunia Islam tentu berbeda-beda sesuai dengan keahlian masing-masing. Ya. Sampai diterangkan oleh para ulama bahwa barang siapa yang dalam tahapan-tahapan mempelajari ilmu itu telah menguasai dengan baik tiga kitab utama, maka dia baru boleh berfatwa. Yaitu pertama kitab Al-Muhalla karya Ibnu Hazm. Ini madhabnya Adh-Dhahiriyah, madhab Dhahiri. Yang kedua kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah, ini madhabnya Hambali. Yang ketiga kitab At-Tamhid karya Ibnu Abdul Bar, ini madhab Maliki. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali dalam mengomentari keterangan ini, dan aku menganggap ada kitab yang keempat yang mestinya talibul ilm menguasainya baru dia boleh berfatwa di samping tiga kitab ini, yaitu kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Begitu. Masya Allah, begitu para ulama memberikan bimbingan supaya orang jangan mudah menepuk dada telah atau merasa berilmu padahal tahapan-tahapannya masih tahapan permulaan yang dia tempuh. ya. Wal halu huna takhtalifu min talibin ila akhara bikhtilafil qara'ihi wal fuhumi. Dan keadaannya sungguhnya di sini dalam pelajari kitab-kitab itu bagi talibul ilim, orang yang menuntut ilmu agama ini, dari satu talibul ilim kepada talibul ilim yang lainnya itu berbeda dengan dari sisi al-qara'ih. Al-qara'ih kecerdasan, wal-fuhum dan kemampuan memahami kitab. Ada orang disuruh baca kitab, lancar bacaannya, benar. Secara nahu, benar bacaannya. Tapi ketika ditanyai apa yang kau dapatkan dari pengertian itu, ngalor ngidul, enggak karuan, kesana kemari, yang menunjukkan al-fuhum dari sisi pemahaman kurang. Hanya dari sisi bacaan saja. Nah, kalau orang yang demikian harus berulang-ulang kitab itu dipelajari, dibaca untuk kemudian dapat paham, karena kecerdasannya masih level bongkok gitu. Ada yang betul-betul kecerdasannya kuat sekali, dipelajari dan disampaikan ilmu kepadanya langsung nancap dan langsung paham. Nah, ini tentu cukup bagi dia sekali saja. Wa quwwatil isti'dadi wa dha'fi, juga berbeda-beda dari satu talibul ilim dengan talibul ilim yang lainnya dari sisi quwwatul isti'dad, kekuatan dalam isti'dad menyiapkan diri menyerap ilmu, atau dha'fi atau lemah kemampuan dalam menyiapkan diri mempelajari memahami ilmu. Ini harus tahu diri talibul ilim itu, dirinya itu di level yang mana. Maka ketika dia ketahui dirinya itu pada level yang kurang kecerdasannya, kemampuan untuk menyerap ilmu, maka dia harus lebih rajin mengulang-ulang murojaah. Sebab otak itu tabiatnya kalau diulang-ulang terus pada materi yang tertentu akan lama-lama nempel ilmu itu. Itu sifat atau tabiat daripada otak. Kalau orang itu mempunyai semangat terus dia mengulang-ulang, maka akan nempel juga. Semula orang itu sebelum mempelajari ilmu, otaknya belum diruqyah dengan ilmu. Otak itu kan perlu diruqyah ya. Ruqyahnya otak yaitu ilmu, menghafal ilmu, menghafal ayat-ayat Quran, menghafal hadis-hadis Nabi, menghafal matan-matan ilmu. Maka setiap dia menghafal diasah, diasah, diasah. Semula tumpul, semula IQ-nya kelas bongkok. Tapi karena terus diasah, diasah, diasah, menghafal, menghafal, menghafal, jadi tambah tajam, tambah tajam, tambah tajam, tambah cemerlang. Itu tabiat daripada otak manusia. Tapi kalau otak itu jarang diruqyah dengan ilmu, ya tetap seperti itu keadaannya. Dia tetap tumpul dan sulit untuk memahami ilmu. Maka talibul ilim harus sabar dalam mengasah otaknya dengan ilmu itu, meruqyah terus otaknya dengan hafalan Al-Quran. Hafalan Al-Quran itu barokah, akan barokahnya itu otak itu akan menjadi semakin tajam dalam memahami ilmu, semakin bersinar otak itu dengan bacaan Quran tersebut, menghafal bacaan, menghafal Al-Quran, menghafal apa itu namanya, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, wirid-wirid yang diajarkan oleh Nabi, ya. Nah itu terus dihafal, nah itu akan menambah kecerdasan otak tersebut, ya. Wa burudatid dhihni wa tawakkudihi juga berbeda-beda masing-masing talibul ilim dalam hal burudatid dhihni. Burudah itu dingin, otak yang dingin, otak yang beku, ini lebih sulit sebab dia terbiasa untuk yang dingin-dingin, tidak bisa diajak serius, diajak serius sedikit sudah pusing. Nah ini perlu ditingkatkan kemampuannya, ya. Atau tawakkud deh, otak yang tawakkud artinya yang menyala-nyala, panas, yang menyala-nyala, sehingga setiap ilmu yang sampai kepadanya segera menjadi mateng dan segera menjadi sesuatu yang bisa difahami dengan benar dan baik. Nah, tentu untuk orang itu punya otak yang demikian, ya, harus melatihnya dengan ilmu. Kadang-kadang memang orang itu anugerah dari Allah, turunannya memang itu otaknya cerdas dan apa, menyala, sehingga cepat sekali menangkap ilmu dari bacaan saja, ha, itu sudah cukup untuk membawa dia memahami ilmu, ya. Tapi ada orang yang membaca ulang-ulang, ini apa pengertiannya, enggak paham-paham, ya. Nah ini perlu bimbingan, ya. Jadi masing-masing kemampuan itu jelas ada perbedaannya, tidak bisa sama. Maka dari itu thalibul ilim harus tahu diri, ya. Seperti kita lihat para masyayikh, para ulama, kalian tahu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani itu adalah semula tukang jam di pinggir jalan, di depan Maktabah Adh-Dhahiriyah, perpustakaan nasional Suriah di Damaskus. Adh-Dhahiriyah, perpustakaan besar, itu buka toko jam di depan Maktabah Adh-Dhahiriyah itu. Syekh Al-Albani dibebani demikian oleh orang tuanya untuk selalu membuka reparasi jam itu sebagai penghasilan untuk makan keluarganya. Bapaknya sudah tua. Syekh ketika itu masih remaja, maka dibebani dengan kehidupan yang sengsara dari keluarganya. Akhirnya setiap hari buka reparasi jam di depan maktabah itu. Akhirnya dia tertarik untuk berkunjung ke maktabah itu. Nah, dia menutup toko reparasinya itu, jam menjelang asar, dan kemudian dia masuk ke Maktabah Adz-Dzahiriyah, dia lihat kitab-kitab demikian rupa. Sementara dia dapat pelajaran dari ayahnya, pelajaran bahasa Arab. Ayahnya adalah guru madhab Hanafi, ya. Terus dia baca, baru satu jam, dua jam sudah diusir oleh petugas maktabah karena maktabah mau ditutup. Setiap hari begitu. Akhirnya karena dilihat anak muda remaja ini demikian rajinnya, oleh pengurus maktabah itu dikasih kunci. Sudah, kamu pegang kunci ini. Kamu kalau selesai kamu kunci, tapi kamu datang pagi-pagi sebelum jam kerja sudah di sini buka maktabah. Oh ya, katanya Syekh. Ternyata tidur di situ Syekh. Bukan pulang, tapi tidur di situ sampai subuh. Baca terus begitu sampai kurus karena kurang tidur, kurang makan. Dan dengan membaca itu, karena otaknya sudah dianugerahi oleh Allah otak yang cerdas dan cemerlang, cukup untuk mengangkat beliau menjadi seorang alamah dan akhirnya menjadi seorang mujaddid, dan kemudian sampai seperti yang kita saksikan. Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, kalian tahu ketika mengungsi dari Yaman ke Madinah, beliau adalah satpam, dapat pekerjaan sebagai satpam di Jami'ah Islamiyah Madinah, di pintu gerbang Jami'ah itu, satpam di situ. Waktu itu rektornya ialah Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, gurunya Syekh bin Baz. Wakil rektor ialah Syekh Abdul Aziz bin Baz. Rektor setiap lewat datang dari rumahnya ke masuk ke jami'ah, dari mobilnya itu dilihat, ini satpam satu ini aneh ini. Setiap lewat sedang baca kitab. Setiap lewat sedang baca kitab. Jadi sambil jaga pintu gerbang, sambil megang kitab, baca. Akhirnya suatu hari penasaran Syekh dipanggil. Coba, saya ingin tahu apa yang kamu baca. Dilihat kitab Nailul Autar Asy-Syaukani. Kau talibul ilm. Oh iya. Bagaimana kalau kau belajar saja di sini? Ya kalau memang diizinkan, saya enggak punya ijazah, enggak punya apa. Enggak usah, sudah kamu belajar saja. Masuk jami'ah, belajar. Dalam tempo sekejap mengikuti ujian S1, S2. Akhirnya betul-betul sebagai orang yang alim, doktor-doktor yang menguji beliau itu mengatakan ketika ujian itu, wallahi nahna yang belajar dari engkau wahai anak muda, bukan engkau yang menjadi murid kami, kamilah yang menjadi murid engkau. Ikhwanna, jadi ada orang yang cerdas begitu, dan ini 1001 ya. Tapi kebanyakan orang memang untuk mencapai kecerdasan memahami apa yang diterangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab itu harus melalui latihan dulu dari yang paling ringan, kemudian agak berat, kemudian agak berat, dan selanjutnya dengan sabar, berhubung keumuman otak itu memang harus dibimbing dan dilatih dan diasah untuk jadi orang yang berilmu. Ha? Waqad kana talabu fi qutrina, dan sungguh mempelajari ilmu di wilayah kami ba'da marhalatil kita katatib, setelah tingkatan al-katatib, ya, tingkatan kitab-kitab kecil, wal akhdhi bihifdzil Qur'anil Karim, dan menghafal Qur'anil Karim, yamurru bimarahila thalathin ladal masyaikhi fi durusil masajid. Kami melalui tiga marhalah, tiga tingkatan, kami pelajari ilmu di hadapan para syekh, para guru, fi durusil masajid, dalam pelajaran-pelajaran yang diberikan di masjid-masjid. Ini pengalaman Syekh Bakr Abu Zaid sendiri. Lil mubtadiin tsummal mutawassitin tsummal mutamakkinin. Di situ ada halaqah di masjid itu, halaqah lil mubtadiin, halaqah untuk pemula, kemudian halaqah mutawassitin, halaqah orang yang menengah, kemudian halaqah al mutamakkinin, para senior-senior ilmu yang mempunyai kekokohan dalam ilmu. Begitu halaqah-halaqah yang ada di masjid-masjid. Seperti halaqah yang ada kalau di Mekah itu di Syarik Aziziyah, namanya ada di sana, ada masjid Syekh bin Baz. Syekh bin Baz kalau dari Riyadh itu tinggalnya di samping masjid itu. Sehingga dinamakan Masjid Syekh bin Baz. Masjid besar. Di sana setiap waktu antara Ba'dal Asr sampai Isya, setiap hari itu penuh dengan halaqah-halaqah ilmu. Orang masuk di halaqah itu pada tingkatannya masing-masing. Ada mubtadiin, ada mutawassitin, ada mutamakkinin. Ya. Juga di tempat Syekh Muqbil di Damaj itu penuh dengan halaqah. Mulai dari pagi jam 8 pagi halaqahnya sampai jam 12 malam. Halaqah-halaqah. Tapi juga dalam duduk di halaqah itu thalibul ilm harus mengerti kalau ini halaqah bukan tingkatannya, jangan coba-coba duduk di situ. Pusing tujuh keliling. Karena memang tingkatan-tingkatan ilmu itu sesuai dengan kemampuannya. Ya. Nah, halaqah ilmu itu memang dibagi-bagi seperti itu guna memudahkan bagi thullabul ilm di dalam mempelajari ilmu. Nah, maka dikatakan di sini Fafid, kalau tadi diterangkan tentang masalah kitab-kitab fiqih, ya, Fafid Tauhidi dalam perkara kitab Tauhid dimulai dari thalathatul usul wa adillatuha. Al-usul atau terkenal dengan al-usulut thalatha. Ini pemula. Ya. Wal-qawaidul arba. Ya. Juga ini dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Thumma kashfis syubuhat. Setelah itu kashfis syubuhat. Thumma kitab tauhid. Setelah itu kitab tauhid. Arba'atuha li Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Ya. Wa hadza fi tauhidil ibadah. Dalam hal ini kitab-kitab tersebut ialah dalam perkara tauhidil ibadah. Namun karena juga kita sangat rendah levelnya untuk mempelajari kitab-kitab ini juga perlu bimbingan syarah. Kitab-kitab syarah terhadap kitab tersebut dari para ulama. Alhamdulillah semuanya ini sudah ada syarahnya dari para ulama, ya. Seperti Kitab Tauhid ini ada syarah yang mubassat, yang ringan, yaitu Qurratu Uyunil Muwahhidin karya Syekh Abdurrahman bin Al-Hasan Al-Syekh. Ada yang yang muwassa, yang syarahnya lebih luas, yaitu Fathul Majid, atau bahkan lebih luas dari itu, yaitu Mada Taisirul Azizil Hamid karya Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Naam, ini dalam perkara tauhidul ibadah. Wa fi tauhidil asma was sifat, dalam perkara tauhidil asma was sifat, dan biasanya dibimbing setelah tauhidul ibadah baru kemudian tauhidul asma was sifat. Karena dalam pembahasan tauhidul asma was sifat ini banyak perdebatan permasalahan-permasalahan yang sifatnya falsafi, sifatnya perkara-perkara filsafat. Karena penyimpangan-penyimpangan dalam perkara tauhidul asma was sifat itu ialah dari kalangan falasifah, ahli-ahli filsafat. Jadi oleh karena itu jangan pertama kali langsung masuk tauhidul asma wa sifat, tetapi tauhidul ibadah dulu baru kemudian tauhidul asma wa sifat, agar kemampuan daya serap pemahaman kita kepada materi ilmu itu lebih gampang. Dalam perkara tauhidul asma wa sifat ialah kitab Al-Aqidatul Wasithiyah. Ini pertama. Tsummal Hamawiyah. Kemudian setelah itu kitab Al-Aqidah Al-Hamawiyah. Kemudian kitab At-Tadmuriyah. Thalathatuha li Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Ketiga-tiganya karya Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Juga alhamdulillah kitab-kitab ini telah disyarah oleh para ulama, ya, sehingga memudahkan kita untuk memahaminya. Fathahawiyah ma'asyarhiha. Kemudian dikasih catatan ini di sini oleh Syekh Bakr Abu Zaid, kalau belajar akidah Tahawiyah karya Al-Imam At-Tahawi harus dengan syarahnya. Syarah akidah Tahawiyah ini sekarang alhamdulillah sudah ada semuanya, yaitu dari para masyayikh ahli sunnah wal jamaah. Sebab syarah yang terkenal dalam hal ini ialah karya Al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi, syarah akidah Tahawiyah. Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi ini adalah pembela mazhab Hanafi. Sedangkan akidah Tahawiyah ditulis oleh Al-Imam At-Tahawi juga adalah seorang imam dari mazhab Hanafi. Nah, para imam mazhab Hanafi ini terkenal dengan penyimpangan mereka dalam perkara akidah, yaitu penyimpangan di mana mereka terjatuh kepada pemahaman akidah Murji'ah. Karena Imam Hanafi ini terjatuh kepada pemahaman akidah Murji'ah yang ekstrim, di mana akidah Murji'ah ini termasuk akidah bid'ah, ya, aliran bid'ah yang menyatakan bahwa amal bukan bagian daripada iman. Nah, silsilah ini terbawa pemahaman Murji'ah ini pada akidah Tahawiyah yang ditulis oleh Al-Imam At-Tahawi, kemudian disyarah akidah Tahawiyah ini oleh Al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi, juga terbawa lagi pembelaan kepada akidah Murji'ah itu tadi. Nah, oleh karena itu harus memilih syarah. Syarah Syekh bin Baz ada terhadap akidah Tahawiyah. Syarah dari Syekh Al-Albani ada. Ringkas. Memudahkan, dan di situ ada bantahan kepada perkara akidah Tahawiyah, akidah Murji'ah yang ada dalam kitab itu. Syarah Syekh bin Utsaimin juga ada. Jadi dikasih ketentuan di sini, kalau Tahawiyah, khusus akidah Tahawiyah, harus dibaca dengan syarah dari para ulama ahli sunnah. Ya. Naam. Ila huna ya akhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.